Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu pada hari ini di acara kita, acara penyujuk hati, di mana kita sama-sama akan kembali mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu meluaskan wawasan kita, sehingga akhirnya kemudian kita mengerti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tindakan, ucapan dan perbuatan kita, sehingga akhirnya kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang disayangi olehnya. Pada hari ini kita akan membahas surat Al-Hajj ayat ke-57 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina faulaika lahum azabum muhin. Dan orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-57 ini adalah merupakan ancaman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk sanksi dan hukuman yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang ingkar dan mendustakan terhadap ayat-ayat-Nya. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina? Karena di beberapa ayat sebelumnya Allah sudah menjelaskan tentang bagaimana kebenaran para rasul yang diutusnya, tentang kebenaran kitab suci yang merupakan firman-Nya yang ia turunkan kepada umat manusia. Dan ketika masih saja ada orang-orang yang tetap ingkar dan kufur, walaupun Allah sudah mengatakan di ayat sebelumnya, Al-mulku yawma izin lillah yahkumu bainakhum walfallazina amanu wa amilus salihati fi jannati na'im. Bahwa pada akhirnya nanti kekuasaan itu akan merupakan milik Allah, dan Allah yang memiliki satu-satunya hak untuk menetapkan keputusan pada hari kiamat nanti, dan semua manusia itu akan tunduk kepada segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang-orang yang masih tidak percaya tentang hal ini, ketika di dalam ayat sebelumnya Allah memberikan gambaran sinyal-sinyal tentang sikap bandal, keras kepala, kedegilan orang-orang yang tidak mau menerima, wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu, sedangkan orang-orang yang kufur tetap meragukan akan kebenaran rasul dan ajaran yang dibawa oleh para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian mereka ini semua digolongkan kepada orang-orang yang wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina, adalah mereka itu termasuk orang-orang yang kufur dan mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Siapakah orang-orang yang kufur? Kita jangan menuduh orang lain yang kita katakan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kufur di sini bukan hanya sekedar mengingkari akan kebenaran ajaran Islam. Kufur di sini bukan hanya sekedar kufur karena dia tidak memeluk agama Islam. Akan tetapi kata-kata kafaru wa kazzabu bi ayatina, orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, itu juga dalam bentuk yang lebih umum. Artinya siapapun dia, baik dia orang Islam yang ternyata mereka itu mengkufuri, tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, disuruh salat tidak mau, disuruh untuk berpegang kepada Al-Qur'an tidak mau, disuruh untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, dia masih juga tidak mau, wa kazzabu bi ayatina, dan bahkan tidak mau menerima terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Siang malam yang berganti adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kitab suci Al-Qur'an adalah merupakan bukti akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Para rasul yang diutus adalah merupakan bukti kebenaran ajaran yang disampaikan oleh Allah melalui para rasulnya. Siapapun yang kufur dan siapapun yang mendustakan terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah, maka mereka, tidak peduli apakah memang dia kufur pada asalnya ataukah dia memang orang-orang Islam yang tidak mau melaksanakan ajaran Islam, maka kemudian dia akan termasuk ke dalam golongan ini. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Dr. Jainal Arifin. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, benar apa kata Ustaz Perdana bahwa kafir itu bisa digolongkan menjadi dua bagian dengan istilah ulama, kharijul millah dan kufur nikmat. Yang pertama, kafir keluar dari Islam, itulah agama-agama lain selain Islam disebut dengan kafir. Yang kedua, kafir nikmat, dia Islam tetapi tidak mengakui nikmat-nikmat yang terdapat dalam Islam. Disebutkan kafir nikmat karena sebenarnya Islam itu adalah nikmat. Dia diberikan Allah begitu banyak nikmat Islam berupa kesempatan untuk lebih dekat kepada Allah melalui sholat, untuk lebih menyehatkan badannya melalui puasa, untuk lebih membersihkan hartanya melalui zakat, untuk lebih menambah cakrawala berfikirnya melalui haji, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui syahadat. Ketika itu dia kufuri, maka dia disebut dengan kufur nikmat. Nikmat dalam Islam, rezeki dalam Islam bukan hanya berupa materi, tetapi Islam itu sendiri adalah puncak rezeki. Islam itu sendiri adalah puncak nikmat. Maka wallazina kafaru, orang-orang yang mengingkari nikmat Islam, mereka akan menderita. Wa kazzabu bi ayatina, ditambahkan lagi mendustakan tanda-tanda kuasa Allah. Ayat di sini dapat dimengerti dengan tiga hal. Yang pertama, kitab suci Al-Qur'an, ayatullah al-mutlaq. Nah, kemudian ayat-ayat yang tertuang di dalam dalam alam semesta, tanda-tanda kuasa Allah. Yang ketiga, mukjizat para rasul. Suatu hal yang menarik, ayatuna dapat terangkum di dalam Al-Qur'an dua hal. Al-Qur'an adalah ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tertuang di dalam Al-Qur'an semuanya merupakan intisari kesimpulan dari tanda-tanda kuasa Allah di alam semesta ini. Allah Maha Kuasa di alam semesta ini, dan itu dapat kita pahami karena kita membaca Al-Qur'an. Maka ketika wa kazzabu bi ayatina, mereka mendustakan tanda-tanda kuasa Allah yang terfokus pada Al-Qur'an, maka mereka akan menderita. Wa ulfaulaika lahum azabun muhin, mereka akan menderita, mendapatkan siksa yang hina. Kenapa hina, muhin? Karena memang Al-Qur'an itu memuliakan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia, walaqad karramna bani Adam, dan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an itu memuliakan. Maka ketika manusia jauh dari Islam, ketika manusia jauh dari Allah, ketika manusia jauh dari kitab suci Al-Quran, maka tidak ada konsekuensi yang sangat logis kecuali menderita dan terhina. Tidak saja penderitaan dan hinaan itu diterimanya di akhirat, tapi di dunia ini pun mereka akan menjadi makhluk yang terhina dan menderita. Pendengar yang dimuliakan Allah, untuk itulah kami dari Ikatan Alumni Al-Azhar Internasional mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang mulia untuk terus mendengarkan kajian Al-Quran ini agar kita menjadi makhluk yang mulia berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencerahkan jalan hidup kita. Yang kedua, kita mengajak juga kalau kita sudah berbahagia dan tidak menderita, kita berbagi kebahagiaan dan menghindari penderitaan bagi saudara-saudara kita dengan mengajak mereka untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia 94,3 FM ini sebelum azan maghrib berkumandang, atau boleh juga membeli tafsir inspirasi atau tafsir Sa'rawi yang diterjemahkan atau ditulis oleh anggota Ikatan Alumni Al-Azhar Internasional Mesir di Sumatera Utara ini. Kembali kepada Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimahkumullah, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa melalui keterangan ayat ini kita diajarkan bahwa tidak ada manfaatnya kalau kita ternyata kufur dan ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. tidak akan ada gunanya dan tidak akan memberikan hasil yang baik pada saat kita mendustakan tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah. Kita mendustakan Al-Quran, kita mendustakan Rasulnya, kita merekayasa ayat Al-Quran untuk kepentingan pribadi kita dan sebagainya, itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Yang hanya akan kita terima adalah bagi siapa saja yang kufur dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan agamanya, maka faulaika lahum azabum muhin, mereka akan diberikan azab yang begitu sangat hina, hina di dunia dan juga hina di akhirat. Nauzubillah min zalik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.